Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1989. Buku jilid ke-5 mulai halaman 42. Kitab tercelanya dunia. Lanjutan dari sebelumnya. Wahab bin Munabbih berkata, tatkala Allah Azza wa Jalla mengutus Musa dan Harus alaihi salam kepada Fir'aun, maka Allah Ta'ala berfirman, jangan mengejutkan kamu berdua oleh pakaiannya yang dipakaikannya dari dunia. Maka sesungguhnya ubun-ubunnya adalah di tanganku. Ia tidak berkata-kata, tidak menoleh dan tidak bernafas selain dengan keizinanku. Dan jangan mengherankan kamu berdua oleh apa yang diambilnya kesenangan dari dunia. Sesungguhnya itu adalah kembang kehidupan dunia dan perhiasan orang-orang yang royal atau berlebih-lebihan. Jikalau aku berkehendak menghiaskan kamu berdua dengan perhiasan dari dunia yang akan dikenal oleh Fir'aun ketika dilihatnya bahwa kekuasaannya itu lemah dari apa yang diberikan kepada kamu berdua, niscaya akan aku berbuat. Akan tetapi, aku tiada menyukai yang demikian dengan kamu berdua. Maka aku singkirkan yang demikian dari kamu berdua. Dan begitu pula, aku berbuat dengan wali-waliku. Sesungguhnya, aku menolak mereka dari kenikmatan dunia. Sebagaimana penggembala yang penuh kasih sayang menolak kambing ternaknya dari tempat-tempat yang membinasakan. Dan aku sesungguhnya menjauhkan mereka dari kelezatan dunia, sebagaimana penggembala yang penuh kasih sayang menjauhkan untanya dari tempat-tempat yang lalai. Dan tidaklah yang demikian itu karena hinanya mereka kepada aku. Akan tetapi, untuk mereka menerima dengan sempurna bagian dari kemuliaanku atau kiramahku dengan sejahtera lagi sempurna. Sesungguhnya wali-waliku itu berhias bagiku dengan kehinaan, ketakutan, kerendahan diri, dan ketakwaan yang tumbuh dalam hati mereka dan menampak pada tubuh mereka. Maka itu adalah pakaian mereka yang dipakainya, kain selimut mereka yang dilahirkannya. Hati nurani atau zomir mereka yang dirasakan. Kelepasan mereka yang diperolehnya akan kelepasan itu. Harapan mereka yang diangan-angankannya. Kemegahan mereka yang dibanggakannya. Dan tanda mereka yang dengan tanda tersebut mereka dapat dikenal. Maka apabila engkau menjumpai mereka, maka rendahkanlah sayapmu atau dirimu kepada mereka. Dan hinakanlah hatimu dan lidahmu kepada mereka. Dan ketahuilah, barang siapa memperlakukan seorang wali kepadaku, maka ia melawan aku dengan berperang. Kemudian aku penentangnya pada hari kiamat. Pada suatu hari, Ali radhiyallahu anhu mengucapkan khutbah atau pidato. Dia berkata pada pidato tersebut, ketahuilah bahwa kamu itu mati dan dibangkitkan sesudah mati. Kamu itu terhenti atas amal perbuatanmu dan kamu dibalas atas amal perbuatan tersebut. Maka janganlah kamu ditipu oleh kehidupan duniawi. Sesungguhnya, kehidupan duniawi itu diliputi dengan percobaan, dikenal dengan kehancuran dan disifatkan dengan tipuan. Setiap yang dalam kehidupan duniawi itu menuju kepada hilang. Maka kehidupan duniawi itu di antara penduduknya silih berganti dan bertukar. Semua keadaannya tiada yang kekal dan tiada yang selamat para yang menempatinya dari kejahatannya. Sedang penduduknya dari kehidupan duniawi itu dalam kelapangan dan kegembiraan. Maka tiba-tiba mereka dari kehidupan duniawi itu dalam percobaan dan tipuan. Keadaannya bermacam-macam dan kali berkali berubah-ubah. Kehidupan dalam dunia itu tertelah kelapangan hidup padanya tiada kekal. Sesungguhnya penduduknya dalam kehidupan duniawi itu mempunyai maksud-maksud yang menjadi tujuan, yang melemparkan mereka dengan anak panahnya dan menjauhkan mereka dengan kematian yang segera. Setiap kematiannya dalam kehidupan duniawi itu menurut takdir pada azali. Dan bagiannya pada kehidupan duniawi itu disempurnakan. Ketahuilah, wahai hamba Allah, sesungguhnya kamu dan apa yang ada kamu padanya dari dunia ini adalah atas jalan orang yang telah lalu. Dari orang-orang yang lebih panjang umurnya dari kamu, yang lebih hebat keperkasaannya dari kamu, lebih makmur negerinya, dan lebih jauh bekas-bekasnya. Lalu jadilah suara mereka tenang dan padam dari sesudah panjang perputarannya. Tubuh mereka busuk, rumah mereka di atas singgasananya kosong dan bekas-bekasnya hancur. Mereka menggantikan istana-istana yang kokoh, tempat-tempat tidur dan bantal-bantal yang tersedia dengan batu-batu besar dan batu-batu yang disandarkan pada perkuburan yang menempel dan berlubang lihat. Maka tempatnya itu berdekatan dan penghuninya itu merasa asing di antara penduduk bangunan yang kesunyian dan penduduk tempat yang kesibukan. Mereka tiada berjinak-jinak dengan kemajuan dan tidak sambung menyambung silaturahim, sebagaimana sambung silaturahim tetangga dan teman-teman terhadap apa yang ada di antara mereka dari dekatnya tempat tetangga dan hampirnya rumah. Bagaimana adanya sambung menyambung silaturahmi di antara mereka, sedang mereka telah digiling dengan dadanya oleh kehancuran dan dimakan oleh batu besar dan tanah basah. Dan mereka telah menjadi orang mati sesudah hidup, menjadi kehancuran sesudah kecemerlangan hidup, dan mengejutkan teman sejawat. Mereka menetap di bawah tanah dan berangkat pergi. Lalu mereka tiada kembali lagi. Jauhlah dia dijauh. Jauhlah dia. Jangan. Sesungguhnya perkataan itu hanya sekedar dapat diucapkan. Di hadapan mereka ada barzah atau dinding yang membatasi, sampai hari mereka dibangkitkan. Apa yang tersebut mulai dari kata jangan sampai kata-kata dibangkitkan adalah sesuai dengan ayat 100 surat Al-Mu'minun. Maka seolah-olah kamu telah menjadi kepada apa yang mereka telah jadi dari kehancuran dan kesendirian dalam negeri tempat kembali. Kamu terkurung pada tempat berbaring itu dan kamu dicampurkan oleh tempat simpanan tersebut. Maka bagaimanakah dengan kamu jikalau kamu melihat dengan mata urusan-urusan itu, pekuburan-pekuburan dibongkar dan dibukakan apa yang di dalam hati. Dan kamu disuruh berdiri untuk memperolehnya di hadapan Raja yang Maha Mulia. Maka terbanglah hati karena takutnya dari dosa-dosa yang lalu. Dan pecahlah dinding hijab dan tirai dari kamu. Lahirlah kekurangan-kekurangan dan rahasia-rahasia daripada kamu. Disitulah dibalas tiap-tiap diri menurut apa yang diusahakannya. Allah Azza wa Jalla berfirman, yadiyalladina asa'u bima amilu wayadiyalladina ahsanu bil husna. Artinya, supaya dia memberikan pembalasan kepada orang-orang yang mengerjakan kejahatan menurut pekerjaannya dan memberikan balasan yang lebih baik kepada orang-orang yang mengerjakan kebaikan. Surat An-Najm ayat 31. Allah Ta'ala berfirman, wa wudi'al kitabu fatarul mujrimina musfiqina mimma fi. Artinya, jangan, sesungguhnya perkataan itu hanya sekedar dapat diucapkan di hadapan mereka ada barzah atau dinding yang membatas sampai hari mereka dibangkitkan. Surat Al-Mu'minun ayat 100. Kala innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Artinya, dan diletakkan kitab atau buku amalan, lalu engkau lihat orang-orang yang bersalah itu merasa ketakutan kepada apa yang di dalamnya. Surat Al-Kahfi ayat 49. Kiranya Allah menjadikan kami dan Anda sekalian berbuat menurut kitabnya, mengikuti wali-walinya, sehingga Ia menempatkan kami dan Anda sekalian pada negeri ketetapan dengan karunia-Nya. Sesungguhnya Ia Maha Terpuji, Lagi Maha Mulia. Setengah ahli hikmah berkata, hari-hari itu adalah anak panah dan manusia itu tujuannya. Dan mengurangkan engkau dengan malam dan siangnya sehingga menghabiskan semua bagian-bagian engkau. Maka bagaimanakah kekal keselamatan engkau serta jatuhnya hari-hari pada engkau dan cepatnya malam-malam pada tubuh engkau? Jika terbuka bagi engkau dari apa yang didatangkan oleh hari-hari pada engkau dari kekurangan, niscaya engkau merasa liar dari setiap hari yang datang kepada engkau. Dan engkau merasa berat berlalunya waktu pada engkau. Akan tetapi pengaturan Allah di atas pengaturan pemikiran. Dan dengan melupakan godaan-godaan dunia, niscaya akan diperoleh rasa keenaan. Dan sesungguhnya, godaan dunia itu lebih pahit dari buah peria apabila dianalisa oleh ahli hikmah. Dan sesungguhnya melemahkan orang yang menyifatkan kekurangan-kekurangan dunia dengan lahiriah perbuatan-perbuatannya. Dan apa yang didatangkan dari keganjilan-keganjilan itu lebih banyak dari apa yang diketahui oleh seorang juru pengajaran. Wahai Allah Tuhanku, tunjukilah kami kepada yang betul. Setengah ahli hikmah berkata, dan Ia telah menyifatkan dunia dan mengumpamakan kekalnya dunia. Lalu berkata, dunia itu waktumu yang kembali kepadamu pada matamu. Karena apa yang telah berlalu daripadamu, maka telah lenyap bagimu mendapatinya. Dan apa yang tidak datang, maka Ia tiada bagimu pengetahuan dengan yang demikian. Masa itu dari yang mendatang, yang diberitakan oleh malamnya, yang dilalui oleh jam-jamnya, dan peristiwa-peristiwanya berturut-turut datang kepada manusia dengan perubahan dan kekurangan. Dan masa itu mewakilkan dengan pecahnya kumpulan-kumpulan, sumbingnya persatuan dan berpindahnya kerajaan-kerajaan. Dan angan-angan itu panjang, umur itu pendek, dan kepada Allah kembali semua urusan. Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu berkhutbah, seraya berkata, wahai manusia, sesungguhnya kamu dijadikan untuk sesuatu hal. Jikalau kamu membenarkannya, maka sesungguhnya kamu itu bodoh. Dan jikalau kamu mendustakannya, maka sesungguhnya kamu itu binasa. Sesungguhnya kamu dijadikan untuk selama-lamanya. Akan tetapi kamu dari rumah ke rumah kamu berpindah. Wahai hamba Allah, sesungguhnya kamu dalam rumah. Bagimu dalam rumah itu dari makananmu dan mencekikkan. Dari minumanmu yang menyangkutkan pada leher. Tiada bersih bagimu nikmat yang engkau gembira dengan nikmat itu selain dengan menceraikan yang lain. Yang engkau tidak suka menceraikan yang lain. Yang engkau tidak suka menceraikannya. Maka berbuatlah untuk apa yang engkau kembali kepadanya dan kekal di dalamnya. Kemudian Umar bin Abdul Aziz itu dikerasi oleh tangisan. Lalu ia turun dari mimbar. Ali radhiyallahu anhu berkata dalam khutbahnya, "Aku wasiatkan kamu bertakwa kepada Allah dan meninggalkan dunia yang meninggalkan kamu untuk kamu tiada menyukai meninggalkannya dan membusukkan tubuh sedang kamu menghendaki pembaharuannya. Sesungguhnya kamu dan dunia itu adalah seperti suatu kaum dalam perjalanan yang menjalani suatu jalan. Dan seolah-olah mereka sudah selesai menempuh jalan tersebut. Mereka membawa diri kepada sesuatu mercusuar. Lalu seolah-olah mereka telah sampai ke tempat tersebut. Banyak yang mengharap supaya berlakulah yang berlaku, sehingga sampailah kepada tujuan. Dan banyak yang mengharap supaya kekalah orang yang mempunyai sehari dalam dunia. Orang yang mencari yang segera akan mencarinya, sehingga ia berpisah dengan dunia itu. Maka janganlah kamu bergundah hati karena buruknya dan madorotnya dunia itu. Karena sesungguhnya menuju kepada terputus. Dan janganlah kamu bergembira dengan harta benda dan kenikmatan dunia. Maka sesungguhnya itu menuju kepada hilang. Aku heran kepada orang yang mencari dunia dan mati mencari dia. Dan orang yang lalai, sedang dia tidak dilalaikan orang atau tidak dilupakan orang." Muhammad bin Al-Husain berkata, "Tatkala diketahui oleh ahli kelebihan atau orang yang mempunyai kelebihan, oleh ahli ilmu, ahli ma'rifah, ahli adab, bahwa Allah Azza wa Jalla telah menghinakan dunia dan bahwa ia tidak rela dunia itu untuk wali-walinya, dan bahwa dunia itu pada sisinya hina, lagi sedikit, dan bahwa Rasul Allah SAW berlaku zuhud pada dunia dan memperingatkan sahabat-sahabatnya dari fitnah dunia. Maka mereka itu taji memakan dari dunia dengan sederhana mengerjakan keutamaan. Mengambil dari dunia apa yang memadai dan meninggalkan apa yang melalaikan. Mereka memakai dari pakaian apa yang menutupkan aurat. Memakan dari makanan yang sekurang-kurangnya daripada yang menyumbatkan kelaparan. Dan mereka memandang kepada dunia dengan pandangan bahwa dunia itu fana dan memandang kepada akhirat bahwa akhirat itu kekal. Lalu mereka menyiapkan perbekalan dari dunia seperti perbekalan orang yang berkendaraan. Maka mereka merobohkan dunia dan membangun akhirat. Mereka memandang kepada akhirat dengan hati mereka. Lalu mereka tahu bahwa mereka akan memandang kepada akhirat itu dengan mata kepala mereka. Lalu mereka berangkat ke akhirat itu dengan hatinya. Karena mereka tahu bahwa mereka akan berangkat ke akhirat itu dengan tubuh mereka. Mereka payah sedikit dan memperoleh kenikmatan pada waktu panjang. Semua itu dengan taufik Tuhan mereka yang maha mulia. Mereka mencintai apa yang dicintai oleh Tuhan bagi mereka, dan mereka tiada menyukai apa yang tiada disukai oleh Tuhan bagi mereka." Penjelasan sifat dunia dengan contoh-contoh. Ketahuilah bahwa dunia itu lekas fana dan dekat akan berlalu. Dunia itu berjanji dengan kekekalan, kemudian ia menyalahi pada menepati janji itu. Engkau memandang pada dunia, lalu engkau melihatnya tenang dan tetap. Padahal ia berjalan dengan cepat sekali, dan ia berangkat dengan sangat segera. Akan tetapi orang yang memandang padanya kadang-kadang tidak merasa dengan gerakannya, lalu merasa tenang kepada dunia itu. Sesungguhnya ia merasa ketika dunia itu sudah berlalu. Dan dunia itu seumpama bayang-bayang. Bayang-bayang itu bergerak, lagi tetap. Bergerak pada hakikatnya dan tetap pada dirinya. Gerakannya tidak diketahui dengan penglihatan zahiriah, akan tetapi dengan pandangan batinnya. Tatkala disebutkan dunia pada Al-Hasan Al-Basri, lalu ia bermadah dan berkata, mimpi tidur atau laksana bayang-bayang yang hilang. Bahwa orang yang berakal tiada akan tertipu dengan seperti itu. Adalah Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu banyak memberi contoh dan berpantun. Wahai orang yang suka kesenangan dunia, kesenangan itu tidak kekal. Sesungguhnya tertipu dengan bayang-bayang yang hilang adalah suatu kebodohan. Orang mengatakan bahwa pantun ini dari ucapan Al-Hasan bin Ali. Diceritakan orang bahwa seorang Arab dusun singgah pada suatu kaum atau pada suatu suku. Lalu kaum itu menyuguhkan kepadanya makanan. Lalu ia makan. Kemudian ia berdiri pada bayang-bayang kemah mereka. Lalu ia tidur di situ. Kaum itu lalu membuka kemahnya. Maka kenalah matahari pada Arab dusun tadi. Lalu ia terbangun dan berdiri. Ia bermadah. Ketahuilah bahwa dunia adalah seperti bayang-bayang yang engkau bina. Dan dapat, tidak pada suatu hari bahwa bayang-bayang itu akan hilang. Begitu pula dikatakan, sesungguhnya manusia, dunianya itu cita-citanya terbesar. Adalah ia pemegang dunia dengan tali penipuan. Contoh lain bagi dunia dari segi penipuan dengan khayalan-khayalannya, kemudian jatuh daripadanya sesudah ia terlepas, ialah penyerupaan khayalan tidur dan igau-igauan mimpi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dunia itu mimpi. Penghuninya di atas dunia itu diberi ganjaran dan disiksakan. Yunus bin Ubaid berkata, tiada aku serupakan diriku dalam dunia selain seperti seorang laki-laki yang tidur. Lalu ia bermimpi dalam tidurnya apa yang tiada disukainya dan apa yang disukainya. Maka di mana ia seperti demikian, tiba-tiba ia tersentak bangun. Maka begitu pula lah manusia itu tidur. Lalu apabila ia telah mati, niscaya ia tersentak bangun. Tiba-tiba tiada suatu pun di tangannya dari apa yang cenderung hatinya kepadanya dan disenanginya. Ditanyakan orang kepada setengah ahli hikmah, barang apakah yang lebih menyerupai dengan dunia? Ahli hikmah itu menjawab, mimpi orang tidur. Contoh lain bagi dunia, dalam permusuhannya bagi penghuni dan pembinasaannya bagi putra-putranya. Ketahuilah bahwa sifat dunia itu pertama-tama berlemah lembut pada penipuan. Dan pada akhirnya, menyampaikan kepada kebinasaan. Dunia itu tatkala seorang wanita, laksana seorang wanita yang berhias untuk berbicara. Sehingga apabila ia kawin dengan mereka, niscaya disembelihkannya. Sesungguhnya diriwayatkan bahwa Isa alaihissalam tersingkap baginya dunia. Maka ia melihat dunia itu dalam bentuk wanita tua yang ompong. Padanya bermacam perhiasan. Lalu Isa alaihissalam bertanya kepadanya, berapa kali engkau sudah kawin? Wanita tua itu menjawab, "Tidak dapat aku hitung kalinya." Lalu Isa alaihissalam menjawab, "Semua mereka mati dari engkau atau semua mereka menceraikan engkau?" Wanita itu menjawab, "Malahan semua mereka aku bunuh." Lalu Isa alaihissalam berkata, "Celakalah bagi suami-suami engkau yang masih tinggal. Bagaimana mereka tidak mengambil pengajaran dengan suami-suami engkau yang lalu? Bagaimana engkau binasakan mereka satu demi satu dan mereka tidak berjaga-jaga dari engkau?" Contoh lain bagi dunia tentang menyalahi zahiriahnya dari bait batiniahnya. Ketahuilah bahwa dunia itu terhias zahiriahnya dan keji batiniahnya. Dunia itu serupa dengan wanita tua yang berhias yang menipu manusia dan dengan zahiriahnya. Maka apabila mereka mengetahui batiniahnya dan menyingkapkan tudung atau kain penutup dari mukanya, niscaya tergambarlah bagi mereka keburukan wanita tua itu. Lalu mereka menyesal mengikutinya. Dan mereka malu dari kelemahan pikiran tentang tertipu dengan zahiriah wanita itu. Al-A'la bin Ziyad berkata, "Aku bermimpi dalam tidur menjumpai seorang wanita tua yang sudah lanjut usia. Kulitnya terbalut dengan semua perhiasan dunia. Manusia terhenti padanya dengan penuh keheranan memandang padanya. Lalu aku datang. Aku pandang dan aku merasa heran dari pandangan mereka kepada wanita itu dan kedatangan mereka kepadanya. Lalu aku bertanya kepada wanita itu, 'Celaka, siapa engkau?' Wanita itu menjawab, 'Apakah engkau tiada mengenal aku?' Aku menjawab, 'Aku tidak tahu siapa engkau.' Wanita itu menjawab, 'Aku dunia.' Maka aku berkata, 'A'udzubillah, aku berlindung dengan Allah dari kejahatan engkau.' Lalu wanita itu menjawab, 'Jikalau engkau menyukai untuk engkau terlindung dari kejahatanku, maka marahilah Dirham.'" Abu Bakar bin Ayyasi berkata, "Aku bermimpi dunia dalam tidur sebagai seorang wanita tua yang buruk bentuknya, yang sudah beruban. Ia bertepuk dengan dua tangannya dan di belakangnya orang ramai yang mengikutinya, bertepuk tangan dan menari. Tatkala wanita itu berhadapan dengan aku, lalu ia datang kepadaku seraya berkata, 'Jikalau aku peroleh engkau, niscaya akan aku perbuat dengan engkau seperti apa yang telah aku perbuat dengan mereka.'" Kemudian Abu Bakar bin Ayyai itu menangis dan berkata, "Aku bermimpi ini sebelum aku datang ke Baghdad." Al-Fudail bin Iyad berkata, "Ibnu Abbas berkata, 'Dunia itu dibawa pada hari kiamat dalam bentuk seorang wanita tua yang sudah beruban, yang pucat. Giginya tampak keluar, bentuknya buruk, lalu ia dipersilahkan kepada khalayak ramai. Maka ditanyakan kepada mereka, "Adakah kamu kenal ini?" Lalu mereka itu menjawab, "Na'udzubillah, kami berlindung dengan Allah daripada mengenal ini." Lalu dijawab, "Inilah dunia yang kamu sembelih menyembelih di atasnya. Dengan sebab dunia, kamu putus memutuskan silaturahim. Kamu dengki mendengki, kamu marah memarahi, dan kamu tertipu." Kemudian dunia itu dilemparkan dalam neraka jahanam. Maka dunia itu berseru, "Hai Tuhanku, mana pengikutku dan golonganku?" Maka Allah Azza wa Jalla berfirman, "Hubungkanlah dengan dia pengikutnya dan golongannya." Al-Fujar berkata, sampai kepadaku bahwa seorang laki-laki dinaikkan ruhnya. Maka tiba-tiba di tengah jalan bertemu dengan seorang wanita yang memakai semua perhiasan dari pakaian emas dan kain-kain. Tiada seorang pun yang lalu di dekatnya, melainkan dilukainya. Tiba-tiba wanita itu membelakangi, maka dia adalah sesuatu yang tercantik yang pernah dilihat oleh manusia. Dan tiba-tiba ia menghadap, maka dia adalah sesuatu yang terburuk yang pernah dilihat oleh manusia. Seorang wanita tua yang beruban, yang pucat dan bermata juling. Al-Fudail meneruskan ceritanya, lalu aku berkata, "A'udzubillah, aku berlindung dengan Allah dari engkau." Wanita itu menjawab, "Tidak, demi Allah. Allah tidak akan melindungi engkau daripadaku sebelum engkau memarahi dirham." Al-Fudail meneruskan riwayatnya, lalu aku bertanya, "Siapa engkau?" Wanita itu menjawab, "Aku dunia."